보이네 달라. 그런 거 알아 이거. 나르티 온사 Terima kasih. Bye. biyen pedhot sekolah merko kahanane susah weling papa dadi wong sing genah. Amin ya Allah. Aja demek-demek. Perhatian opo meneh yen nganggo tapi sing cingkrang Aku kehilangan konco cerita.

Terima kasih.

Selule. Yeah.

Orang